Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan ya seputar salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min takbir ila taslim. Pada pertemuan sebelumnya, setelah kita membahas doa-doa istiftah, kemudian setelah itu na'am tentang pembahasan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya, al-qira'atu ayatan ayatan, membaca Al-Fatihah ayat per ayat. Disebutkan sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, summa yaqra'u al-fatihata, ya kemudian dia membaca surat Al-Fatihah ya setelah na'am membaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan ini hukumnya sunnah. Setelah itu ya seorang membaca Al-Fatihah, dan hukum membaca Al-Fatihah ini nanti akan dibahas ya, adalah ruknun min arkanis shalah. Naam, membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Nah, di sini ada sunnah tata cara membaca surat Al-Fatihah, yaitu dibaca ayat per ayat. Wa yaqta'uha ayatan ayah. Ya, dan diputus ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, thumma yakifu. Naam, kemudian ya beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, setelah itu diam sejenak. Thumma yakul, kemudian beliau membaca alhamdulillahirrabbilalamin, thumma yakifu. Setelah itu beliau membaca ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, thumma yakifu, kemudian beliau berhenti sejenak. Thumma yaqul, kemudian beliau membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang kedua. Thumma yaqifu, kemudian berhenti sejenak. Thumma yaqul, kemudian beliau membaca ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Naam, dan cara membaca Maliki Yaumiddin ini ada dua bacaan yang masyhur dari kalangan para ulama. Boleh ya dipanjangkan mimnya Maliki Yaumiddin, ya Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan, atau dipendekkan Maliki Yaumiddin. Nah, ini juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya adalah yang memiliki hari pembalasan. Wa hakadza ila akhir surah, dan seterusnya sampai selesai. Jadi ini yang sunnah. Ya, walaupun ya membaca surat Al-Fatihah ini na'am dengan cara disambung ini juga diperbolehkan. Ya, ini juga diperbolehkan, tapi yang afdol, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membacanya secara ayat per ayat. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha, dan begitu juga ya bacaan Al-Qur'an beliau seluruhnya. Ya, beliau membaca tidak cepat. Ya. Tiap ayat per ayat beliau berhenti sejenak. Yaqifu ala ru'usil ayah wala yasiluha bima ba'daha. Dan beliau berhenti pada penghujung ayat dan tidak menyambungnya ya setelah itu secara langsung. Jadi beliau membaca surat Al-Fatihah, begitu juga ayat yang lain dari Al-Qur'anul Karim ya secara na'am ayat per ayat. Wa kana taratan yaqra'uha Malik Yaumiddin, dan terkadang beliau membaca ya ayat Malik Yaumiddin ini secara pendek ya, mimnya tanpa dipanjangkan. Ya boleh panjang, boleh pendek. Na'am. Nah, disebutkan di sini di catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Wasahmi wa shahahahu Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan dia terdapat juga di Al-Irwa. Na'am, rawahu Abu Amr Ad-Dani fil Muktafa. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, wa li hadzal haditsu turukun katsiratun. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang banyak. Wa huwa aslun fi hadzal bab. Dan hadis ini adalah hadis yang utama ya pada bab ini. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wa kana jama'atun minal a'immati salafiyyin wal qurra'i al-madiyyin yastahibbuna al-qat'a 'alal ayat. Dan sekelompok dari para ulama, na'am, dan juga ahli ya pembaca Al-Qur'an terdahulu, mereka menyukai ya untuk membaca Al-Qur'an ya secara terputus, dalam artian dibaca secara ayat per ayat. Wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'd, yaitu dengan mengaitkan sebagian ayat tersebut dengan yang lain ya, berhenti sejenak. Naam, qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hadhihi sunnatun a'radu anha jumhurul qurra fi hadhihi al-azman fadlan an ghairihim. Dan membaca ayat per ayat ya, apakah itu Al-Fatihah ataukah yang lainnya, ini adalah sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh mayoritas pembaca Al-Quran pada zaman ini. Ya fadlan an ghairihim, lebih-lebih selain daripada pembaca Al-Quran. Nah, jadi ini cara membaca Al-Quran yang paling baik, yang paling bagus, yaitu membacanya secara pelan, ya, yaitu ayat per ayat. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.